Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كم مسلمين dan muslimat para hadirin hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di Masjid Agung Darussalam Probolinggo, demikian juga para pendengar setia Radio Fika Insani di Probolinggo dan sekitarnya, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masih akan melanjutkan pembahasan tentang firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 155, yakni ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa takut dan lapar dan kekurangan dalam harta serta kekurangan dalam jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan ini adalah ujian untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Siapa di antara kita yang paling baik dalam menyikapi ujian tersebut. Dan ujian itu ada ujian kebaikan dan ada ujian dengan kesusahan. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas kemarin, bahwa di antara bentuk ujian itu adalah khauf, rasa takut. Dan rasa takut itu adalah lawan dari rasa aman. Takut itu adalah hilangnya keamanan. Dan keamanan itu adalah sesuatu yang senantiasa kita cari-cari. Dan di dalam ayat ini telah kita bahas kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ujian dengan rasa takut terlebih dahulu dibandingkan dengan atau dibandingkan ujian dengan kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwa ujian dengan rasa takut itu jauh lebih besar dibandingkan ujian kelaparan. Karena orang kalau sudah ketakutan, dia terkadang tidak bisa melakukan apa-apa. Karena takut. Beda dengan orang yang kelaparan tapi tidak ketakutan. Dia masih bisa berusaha untuk mencari makanan meskipun apa saja yang dia dapatkan. Kemudian kemarin kita telah bahas bahwa ujian kelaparan itu ada dua macam. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Rasa lapar di sini ada dua macam. Yang pertama adalah penyakit lapar. Penyakit lapar. Ini seseorang makan tapi tidak pernah kenyang. Makannya banyak tapi tetap lapar. Ini juga menimpa sebagian kaum muslimin kita mungkin. Nek urung mangan sego, urung mangan. Jadi sebagian orang itu makan sudah banyak, sudah makan roti, makan mendoan, medang kopi, ya. Ketika ditanya sudah makan belum? Belum. Padahal mendoane sak tumpuk, ya. Tambah roti, tambah wedang kopi. Tapi ketika ditanya belum makan, ini penyakit ini. Ya, maka harus hati-hati. Sebagian orang begitu. Pernah terjadi di Jazirah Arab, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ada tahun kelaparan di mana sebagian atau di mana manusia atau orang-orang pada zaman itu makan banyak satu tumpuk kurma tapi tetap belum kenyang. Ini penyakit lapar namanya. Ini penyakit tapi lapar. Kemudian yang disebut dengan kelaparan yang kedua adalah paceklik. Paceklik. Ya, musim paceklik sehingga betul-betul orang-orang itu sulit mencari makanan. Hewan tidak bisa gemuk, tanaman tidak bisa panen sehingga bahan makanan pun berkurang. Nah, kemudian kata Syekh ketika menerangkan wanaqsin minal amwal dan kekurangan harta, yaitu kata beliau naqsu al-iktisad, perekonomian yang turun. Bihaisu tusabul ummah biqillatil madah wal faqr, di mana umat manusia itu ditimpa dengan kekurangan harta dan kefakiran. Wa yata'akhkhar iktisaduha, perekonomian masyarakat mundur. Kalau sekarang itu dihitung dengan pendapatan per kapita yang semakin menurun sehingga ada yang disebut dengan apa? Krisis. Atau mungkin harga barang melonjak sementara jumlah barang menipis. Ya, sehingga terjadi apa? Krisis. Dan kita pernah mengalami seperti itu. Alhamdulillah sekarang kembali lagi. Kalau dulu di krisis tahun berapa ya? 98-an. Kita sampai pernah makan beras krismon. Ya, beras krisis moneter. Ini berasnya beda dengan beras yang kita nikmati, sebagian kita menikmati hari ini. Berasnya itu tidak bisa bersatu. Jadi dimasak dan tetap bisa di apa? Diwur. Kalau sekarang kan dimasak lengket ya. Ini dimasak tapi tetap bisa apa? Berasnya aneh. Itu beras krismon katanya. Jadi butuh banyak air untuk memasaknya. Tidak bisa lengket satu sama lain. Alias keras dan tidak pulen. Begitu orang bilang. Itu yang pernah mengalami krismon di tahun 98-an. Ya, harga barang melonjak. Kemudian jumlah barang pun menipis. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari kesulitan-kesulitan yang semacam itu. Allahumma amin. Wa tarhaqu hukumatuha bidduyun. Negara terhimpit hutang. Ini juga termasuk naqsun minal amwal. Berkurangnya harta. Negara terhimpit hutang. Yang namanya hutang itu tanggungan yang berat. Kalau skala pribadi saja itu berat, apalagi ini skala negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan negara Indonesia. Allati ta'ti natijatan li asbabin yaqdiruha Allah. Yang dia itu muncul dengan sebab-sebab yang telah Allah takdirkan. Jadi kekurangan harta yang kita rasakan, krisis moneter atau ekonomi yang kita rasakan, hutang yang menumpuk, itu semuanya adalah ada sebab-sebabnya dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah nih. Nah, bagi orang yang beriman yang paling penting adalah kata-kata ditakdirkan oleh Allah. Ketika semuanya sudah yakin bahwa itu ditakdirkan oleh Allah, tentunya sebelumnya berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan diri dari hal-hal yang menyusahkan kehidupan dan terus percaya bahwasanya segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, maka tenang. Ini bedanya orang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman mengaitkan segala sesuatu dengan takdir sehingga dia akan tenang menjalani kehidupannya. Kalaupun dia hutang misalnya, maka dia berusaha untuk membayar hutangnya dan berdoa tentunya yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percaya kalau ada orang yang mengambil harta orang lain dalam bentuk hutang dan dia berniat untuk mengembalikannya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha fa addallahu alaihi." Barang siapa yang menginginkan atau barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia menginginkan untuk menunaikannya, ini untuk membayarnya. Barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni berhutang, dan dia bertekad untuk mengembalikannya, sudah punya tekad kuat untuk mengembalikannya, adallahu alaih, maka niscaya Allah akan memudahkan dia untuk mengembalikannya. Tapi sebaliknya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waman akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang dan dia bertekad untuk membinasakan harta tersebut, yakni ngambil tanpa ada tekad untuk mengembalikan, enggak ada niatan. Oh, ini orang kaya lah, saya hutangi itu enggak terasa insyaallah. Jadi enggak ada tekad untuk mengembalikan. Maka apa kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atlafahullah, Allah akan hancurkan dia. Tapi kita, ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tenang ya. Akan tapi kita yang jadi patokan atau jadi pegangan, jangan gampang-gampang untuk berhutang. Karena hutang itu berat. Dan hutang itu termasuk naqsun minal amwal. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anfus, dan juga ujian berupa berkurangnya jiwa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ay al maut, yaitu dengan banyaknya kematian. Yahullu finnas au bi'ah tuhlikuhum wa taqdi alaihim. Datang terjadi wabah di kalangan umat manusia yang akhirnya banyak menyebabkan kematian. Wa hadza aidan yahduthu katsiran, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini banyak terjadi. Laqad hadats au hudithna annahu hadatha fi hadhihi al-bilad. Beliau cerita tentang tanah tempat tinggal beliau, yakni di Najd. Ya. Laqad hudithna atau hadithna annahu hadatha fi hadhihi al-bilad. Al-bilad an-najdiyah, di tanah Najd, ya. Hadasa fiha wabah azim, terjadi wabah yang sangat besar, dahsyat. Tusamma sanatuhu indal amah sanatar rahmah. Di sana tahun kejadian itu disebut dengan tahun kasih sayang. Mereka kalau menamakan itu justru apa namanya, dengan sesuatu yang sebaliknya. Tahun kematian disebut dengan tahun kasih sayang. Sama seperti orang Jawa, terkadang kalau orang sakit dikatakan dengan sawak? Nah, yang orang Jawa, kalau ada orang sakit dinamakan apa? Bukan sakit, tapi dia justru disebut dengan sesuatu yang menyebutkan dia sehat. Ini namanya tafaul. Enggak ada orang Jawa kuno di sini. Lupa saya. Jadi ada istilah Jawa yang dia itu menyebutkan bahwa orang sakit itu justru dengan sebaliknya. Nah, tahun itu disebut dengan sanatur rahmah. Idza dakhala al-waba' fil bait lam yabqa minhum ahadun illa dufina wal iyadu billah. Sampai kalau ada penyakit itu sudah masuk ke satu rumah, pasti yang di rumah itu meninggal semua. Na'udzubillah min dalik. Yadkhulu fil bait fihi asratu anfus misalnya. Masuk ke dalam satu rumah yang jumlahnya 10 orang. Maka hari ini meninggal, besok meninggal yang kedua, besoknya yang ketiga, begitu seterusnya sampai meninggal semuanya. Itu pernah kejadian. Sampai dikatakan oleh Syekh, pernah dalam satu sholat itu terkadang setelah sholat wajib, ada sholat jenazah, biasanya ada 7 atau 8 jenazah disolatkan setiap hari, setiap kali sholat. Berarti kalau satu kali sholat 7 atau 8, 5 kali sholat berapa? 40 jenazah satu hari. Ini karena penyakit. Ya. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassamarat juga ujian berupa kekurangan buah-buahan. Alla yakunu hunaka ju' walakin tanqusu samarat. Tidak sampai terjadi kelaparan, akan tetapi berkurangnya buah. Kalau boleh saya contohkan ya, tahun ini Masya Allah, di tahun sekarang tahun 1439 bulan Safar, mangga melimpah ruah. Ya kan? Ingat tahun kemarin enggak? Bagaimana? Jarang. Itu namanya naqsun minat tamarat. Berkurang buah. Enggak sampai kelaparan, tapi orang mau cari mangga mahal. Sampai kadang orang jualan mangga itu enggak laku karena saking apa? Saking mahalnya. Sekarang Masya Allah, di mana-mana mangga. Sampai sebagian petani mangga mengatakan, "Nah, kami istirahat dululah." Loh, kenapa? Mangga harganya lagi apa? Anjlok. Ya. Demikian. Sampai yang mungkin kita sering rasakan itu cabai rawit misalnya. Ya kan? Sekilo ada yang sampai 100.000, 150.000 sekilo. Itu pernah kejadian seperti itu. Kenapa? Karena jarangnya cabai rawit. Padahal sing jenenge wong Purbalingga, orang Jawa niku kudu wonten apa ne? Kudu ana lomboke. Nek ora ana lomboke ora mantep. Sampai mungkin satu itu beli 1.000 dapat satu. Tapi terkadang Masya Allah harga cabai ecek-ecek. 1.000 dapat mabruk. Masya Allah. Itu ketika sedang murah. Nah, ketika sedang mahal berkurang, atau ketika sedang berkurang mahal. Seperti ini namanya naqsun minat tamarat. Buah-buahan berkurang, tapi tidak sampai kelaparan. Karena bukan makanan pokok. Nah, apa ada yang makanan pokoknya cabai? Tidak ada. Atau mangga? Tidak. Nah, ini buah-buahan berkurang, akan tetapi tidak sampai menderita kelaparan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sampai kelaparan, kemudian kematian, kemudian berkurangnya buah-buahan, berkurangnya harta, dan yang lain-lain. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang berbeda-beda hasilnya dalam ujian ini. Ada yang menganggap itu angin lalu, biasa begitu. Yakni tanpa memikirkan bahwasanya ini ujian dari Allah. Maka orang ini tidak mendapatkan apa-apa. Tapi orang yang mengetahui bahwasanya ini ujian dari Allah dan bersabar, inilah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wabashshiri as-sabirin." Jadi orang itu diuji, kadang tahu, kadang tidak tahu. Orang itu diuji kadang tahu, kadang tidak tahu. Yang tahu kadang lulus, kadang tidak. Nah, yang tidak tahu, jadi kadang tahu, kadang tidak tahu. Yang tidak tahu, ini ya, hidup begitu saja. Gak mikir bahwasanya hidup ini adalah ujian, kenikmatan yang dia dapatkan adalah ujian, kesusahan yang dia dapatkan adalah ujian, semuanya ujian. Ini gak tahu dia. Orang yang seperti ini ya berarti tidak dapat pahala dari ujian yang dia rasakan. Kemudian orang yang tahu, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus adalah orang yang tasakhut. Kemarin kita sudah sampaikan. Yakni murka dengan ujian tersebut. Muni-muni, murka, gak suka, gak terima, gak rito, dan yang lain-lain. Sementara orang yang akan dapat pahala adalah orang yang menghadapi ujian itu dengan sabar. Jadi kehidupan ini sebetulnya penuh dengan ujian. Anda dapat kenikmatan, ujian. Baru makan, itu ujian. Gak ada makanan, ujian juga. Jadi kesempatan untuk dapat pahala itu di dua kondisi. Baik makan ataupun tidak makan. Akan tetapi kadang kita tidak sadar. Bahwasanya kita ini sedang diuji. Baik. Makanya kita sebagai seorang mukmin, kalau sudah belajar itu harusnya tahu bahwasanya ujian hidup ini adalah ujian. Jadi apapun yang terjadi, carilah pahala dari kejadian itu. Anda dapat kenikmatan, itu ujian, bersyukurlah supaya dapat pahala. Anda dapat kesusahan, bersabarlah karena itu adalah ujian supaya dapat pahala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ayat selanjutnya adalah ayat Az-Zumar ayat 10 yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan dipenuhi pahala bagi mereka dengan tanpa hisab, tanpa hitungan. Sesungguhnya orang-orang sabar akan dipenuhi bagi mereka pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Jadi orang-orang sabar akan mendapatkan pahala yang tanpa hitungan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, biasanya amal soleh hitungannya sudah jelas. Al-hasanatu bi-ashri amthaliha. Kebaikan itu akan dibalas dengan 10 semisalnya. Ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya. Wa yazidullahu ala man yasha, dan Allah akan menambah bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi hitungannya jelas. Orang yang melakukan sebuah kebaikan maka akan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau lebih. Contoh, orang yang melakukan atau orang yang membaca salawat. Man shalla alayya salatan wahidatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan bersolawat kepadanya seperti itu 10 kali. Ya, berarti solawat satu kali dibalas 10. Kemudian misal, Man qara'a harfan, dalam satu hadis. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, atau berarti dia telah berbuat satu kebaikan. Satu huruf berarti sudah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Dan kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga misalnya puasa. Kita sudah puasa Ramadan, kemudian setelah masuk bulan Syawal ada puasa apa namanya? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man atba'a Ramadhana bisittin min Syawal kasiyamid dahr," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana, atau man atba'a Ramadhana bisittin min Syawal kasiyamid dahr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti puasa Ramadan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun suntuk, setahun penuh. 6 hari. Setahun itu berapa hari? Sekitar 360. Sekitar 360. 6 hari puasa Ramadan ditambah 6 hari. Ramadan berapa hari? 30-an. 29 atau 30. Ditambah 6 hari. Berarti berapa? 36 hari. Seperti puasa 1 tahun. Berarti 1 harinya dibalas 10. Itu contoh dalam puasa. Dalam sedekah bagaimana? Barang siapa yang bersedekah, maka seakan-akan dia itu, gimana ayatnya? Wa masalu walladzina, gimana? Wa masalu alladzina yunfikuna amwalahum kamasali habbah. Dan permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya seperti permisalan habbah. Satu apa? Biji. Ya. Ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan di setiap cabang atau batangnya tadi ada 100 biji. Berarti berapa? 1 jadi 7. Masing-masing 7 dapat 100, jadinya 700. Itu amal-amal soleh pada umumnya. Dilipatkan 1 menjadi 10, 1 menjadi 7, 7 menjadi 700. Itu amal-amal soleh umumnya. Adapun yang namanya sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan dipenuhi pahalanya tanpa hitungan. Banyak. Tidak ada hitungan khusus dalam masalah itu. Ya. Makanya orang yang bersabar itu adalah orang yang akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Oleh sebab itu disusuli ayat berikutnya oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi. Dalam ayat berikutnya adalah surat Asyura ayat 43. Surat Asyura ayat 43. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Dan sungguh orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya hal itu adalah termasuk perkara yang mulia. Bagi orang yang bersabar dan memaafkan. Memaafkan apa? Memaafkan gangguan saudaranya kepadanya. Memaafkan kesalahan orang lain terhadap dia. Barang siapa yang bersabar terhadap keputusan Allah, dan apabila ujian itu berasal dari saudaranya, kesalahan itu berasal dari sesama manusia, dia pun maafkan. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal itu adalah perkara yang mulia. Kenapa seperti itu? Karena pahala kesabaran dari Allah jauh lebih besar daripada kalau dia nuntut kepada orang yang menyakiti dia. Walaman sabara wa ghafara. Jadi pahala kesabaran itu jauh lebih besar daripada kalau dia nuntut kepada saudaranya yang telah bersalah kepada dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar nanti pahalanya akan dipenuhi tanpa hitungan. Jadi dia sudah terbayang pahalanya. Ketika dia disakiti oleh saudaranya, maka dia bersabar, kemudian memaafkan. Dah. Gimana? Kamu kok enggak nuntut sama dia? Sudahlah, tak maafkan saja. Loh kenapa? Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dah itu aja. Jadi begitu. Jadi kalau jenengan dipukul misalnya ceprot begitu, balas apa enggak? Ceprot, klotak, jebret 3 kali. Balas napa mboten? Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Anda tidak malas dan memaafkan jauh lebih baik. Dicolong duite. Kali ini sandale dicolong. Besok lagi sepedanya. Besok lagi sepeda motor. Besok lagi kendaraan roda 3-nya. Besok lagi kendaraan roda 4-nya. Besok lagi gembok kunci rumahnya. Besoknya lagi lawangi. Besoknya lagi rumahnya. Jenengan maafkan? Kalau Anda maafkan, itu jauh lebih baik daripada Anda menuntut. Tapi dengan catatan. Kapan memaafkan itu akan menjadi baik? Jawabannya adalah ketika memaafkan itu mendatangkan maslahat. Ya, ketika memaafkan itu mendatangkan maslahat. Jadi kalau boleh pertanyaannya, apakah setiap memaafkan itu baik? Jawabannya tidak. Apakah setiap memaafkan itu baik? Jawabannya tidak. Loh, berarti bertentangan dengan ayat tadi Ustaz. Asy-Syura ayat 43. Tidak. Karena ada ayat lain yang menerangkan bahwa memaafkan itu harus mendatangkan hasil yang lebih baik. Dalam surat apa? Dalam surat Asy-Syura ayat 40. Tadi ayat Asy-Syura berapa? 43. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 40. Yang menerangkan bahwa memaafkan itu akan menjadi baik kalau mendatangkan kebaikan. Jadi tidak setiap kedzaliman yang diperlakukan kepada kita langsung spontan langsung kita maafkan. Tidak. Tapi harus kita pertimbangkan. Ini dimaafkan ataukah tidak? Apa surat Asy-Syura ayat 40? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan. Memaafkan artinya sama dengan walaman sabara wa ghafara. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha, dan memaafkannya itu mendatangkan apa? Kebaikan. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Pahalanya ditanggung siapa? Allah. Niki muter-muter nama badan. Jadi satu, kita mendapatkan ayat bahwa barang siapa yang memaafkan itu adalah perkara yang mulia. Cuma timbul pertanyaan, apakah setiap kita disakiti harus memaafkan atau lebih baik memaafkan ataukah tidak boleh? Jawabannya adalah dilihat maslahatnya. Kalau kita memaafkan dan itu bisa mendatangkan maslahat, maafkan. Tapi kalau kita memaafkan malah ndeledek. Ndeledek niku napa? Ndeledek. Apa? Terus-terusan. Colong sandale dimaafkan. Ndeledek. Ndeledek itu artinya terus. Ya. Akhirnya sepeda nih, maafkan lagi, ya kan? Kemudian apa? Ganti sepeda motor, maafkan lagi. Akhirnya sepeda roda tiga, hey, apa namanya? Kendaraan roda tiga, maafkan lagi. Sampai dia mencuri kendaraan roda empat, maafkan lagi. Ini tidak benar. Jadi kapan memaafkan itu disyariatkan? Ketika memaafkan itu mendatangkan maslahat bagi orang yang kita maafkan. Jadi kita dalam memaafkan pun harus ada tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Pendidikan bagi orang yang kita maafkan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin beliau menerangkan amma idza lam yakun fil afwi wal maghfirah islah fala ta'fu wala taghfir, kata beliau. Adapun apabila ketika engkau memaafkan seseorang tidak menimbulkan kebaikan atau tidak memberikan kebaikan, fala ta'fu wala taghfir, jangan kau maafkan dan jangan kau beri ampun orang tersebut. Contoh, kata beliau. Contoh, lau kana alladhi asa'a ilaika shakhsan ma'rufan bisyarr wal fasad, seandainya orang yang berbuat baik kepada engkau adalah seorang yang sudah terkenal suka berbuat jahat dan kerusakan. Jadi memang kerjaannya mencuri atau mungkin kerjaannya mukuli orang. Suatu saat Anda menjadi korbannya. Tiga kali tadi, ceprot. Kemudian apa? Jebret. Tuk. Tiga kali Anda kena. Nah, ternyata orang yang mukul Anda itu adalah orang yang memang biasa ngantemi uang. Suka mukuli orang. Maka Anda lihat maslahat ini. Kalau dimaafkan, ndeledek. Ndeledek itu apa? Kewanen, terus, terus. Akhirnya Anda pun, gimana? Wah, ya enggak langsung ngantem balas. Langsung Anda lari. Lapor polisi. Lapor polisi. Supaya apa? Orang ini ditangkap. Karena kalau enggak dikasih pelajaran, dia akan terus-menerus berbuat jahat. Ya, laporkan kepada yang berwajib. Karena kalau Anda membalas, belum tentu juga Anda menang. Ya kan? Balas malah dipeting. Ya. Atau mungkin balas malah saya di. Nah, maka caranya adalah laporkan kepada yang berwajib untuk menyelesaikan dan memberikan pelajaran pada orang tadi. Nah, sekarang ya modelnya visum dulu. Bekas pukulannya tadi bawa ke dokter, kemudian sebagai bukti itu adalah bekas penganiayaan. Ya, baru setelah itu lapor. Yang seperti ini perlu kita lakukan terkadang. Kalau memang orangnya itu apa? Kebiasaan untuk menganiaya orang. Orang itu biasa mencuri. Bukan hanya karena kebutuhan saja. Memang biasa nyuri memang. Kita tahu si fulan ini yang ngambil. Dan orang itu biasa mencuri. Maka kita jangan maafkan dia. Karena kalau kita maafkan terus dia mencuri. Caranya bagaimana? Tangkap. Tangkap, kemudian serahkan kepada yang berwajib. Ustaz, mau nangkep, gede ya wak, ayo Ustaz. Laporkan yang berwajib biar ditangkap di rumah. Ya. Untuk diberi pelajaran. Nah, seperti itu. Maka kata Syekh di sini, kalau memang syakhs, seorang itu adalah ma'ruf, suka berbuat buruk, suka membuat kerusakan, wa annaka law afauta anhu lakana fi dhalika ziyadatun fi syarri, dan kalau kau maafkan dia, dia akan semakin bertambah kejahatannya, maka beri pelajaran. Fi hadhil hala al afdhal alla ta'fu anhu. Dalam kondisi yang semacam ini, lebih utama Anda tidak memaafkan dia. Bal ta'khudh bihaqqika. Tapi ambillah hakmu min ajlil islah, untuk memperbaiki kondisi. Amma idza kana syakhs. Adapun kalau seseorang idza afauta anhu lam yatarattab alaihi al'afu anhu mafsadah. Adapun kalau ada seseorang menyakiti Anda, menzalimi Anda, kemudian Anda maafkan dia dan tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, ini begitu dimaafkan sudah. Dia paling ngambil itu karena terpaksa. Dia mungkin menyakiti Anda karena tidak sengaja. Atau mungkin karena emosi secara tiba-tiba. Anda maafkan sudah. Memang tipe orangnya itu pendiam. Gak suka nyakiti orang. Tiba-tiba Anda disakiti. Tidak suka ngambil hartanya orang. Tiba-tiba ngambil. Ada alasan mungkin. Maafkan. Kalau dimaafkan tidak menimbulkan apa? Mafsadat. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini berlaku. Apabila yang bersalah itu istri kita, atau yang bersalah itu adalah suami kita, atau yang bersalah adalah anak kita. Terkadang kita ini harus banyak-banyak memaafkan. Sebagaimana pasangan kita pun harus banyak-banyak memaafkan kita. Karena mungkin dalam memaafkan itu ada maslahatnya. Termasuk kepada anak. Ya. Banyak tingkah laku mereka yang mungkin kurang serak bagi kita. Akan tetapi kita ini harus banyak-banyak falyafu wal yasfahu. Hendaklah dia itu banyak memaafkan dan banyak memberikan toleransi. Itu kalau prinsip berkeluarga. Tapi sekiranya dimaafkan kok malah terus menerus dalam kesalahannya, beri hukuman. Supaya dia sadar. Ini yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan maafnya itu menimbulkan kebaikan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Bahkan kata Syekh, orang itu kenapa dia dengan mudah memaafkan? Karena dia sudah membayangkan bahwa pahala yang akan diterima dari Allah itu lebih besar dibandingkan sekedar imbal balik yang akan dia dapatkan di akhirat kelak kalau ada orang mendzalimi dia. Kita tahu bahwasanya kalau ada orang mendzalimi, kelak di akhirat akan terjadi apa? Akan terjadi perhitungan, qisas. Nah, ini jauh lebih baik memaafkan daripada apa? Daripada kalau dipotong mendadak itu enggak bentar, mohon maaf. Jadi kalau memberitahu mungkin Ahsan 5 menit sebelumnya, saya kadang kurang konsentrasi. Ya. Jadi kalau langsung dipotong habis nanti. Ini jauh lebih baik ya, dibandingkan kalau apa? Kalau dia itu menuntut balas di akhirat. Sampai pun seperti itu, memaafkan jauh lebih baik. Kenapa? Fa'ajruhu alallah. Karena pahalanya akan ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau gini kan endingnya enak. Ya kan? Kalau lagi gini-gini kemudian, gimana? Makanya kalau ngasih peringatan itu sebaiknya, satu menit, dua menit sebelumnya sudah gini. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.